Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas besarnya kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hamba-Nya. Semoga perjalanan ilmu yang kita gali dan kita dapatkan merupakan perjalanan ilmu yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada-Nya, karena tidak ada yang gratis di atas muka bumi ini. Dan sesungguhnya cara kita membayar semua kenikmatan yaitu adalah dengan menambahkan ibadah. Dan ibadah itu perkara yang tidak pernah lepas dari ilmu. Jadi kalau ada orang yang beribadah tetapi dia enggan dan lalai mendatangi majelis ilmu, kita tidak bisa membayangkan ibadah apa yang akan dia kerjakan ketika dia tidak meniatkan dirinya di dalam ilmu. Padahal perjalanan ibadah selalu didahului dengan perjalanan ilmu, karena ilmu yang benar merangkai ibadah yang tepat sesuai dengan keridhaan dan sesuai dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan semakin menambah keridhaan Allah, dan semoga semakin menjadikan kita bertambah takut dan bertambah gemetar diri kita dan kalbu kita di hadapan Rabb yang kita harapkan syurganya. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu adalah kajian tafsir. Kajian tafsir merupakan salah satu kajian yang sangat direkomendasikan oleh para ulama yang salih terdahulu, karena sesungguhnya kajian tafsir, objek dari kajian kita adalah kalamullah. Dan tentunya ketika kita mempelajari tafsir, kita akan mengetahui apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan perjalanan tafsir menjadi salah satu kajian favorit di antara para ulama terdahulu. Karena sesungguhnya objek dari pembicaraan kita adalah kalam-kalamnya Allah. Dan tentunya kita juga mengetahui dengan belajar tafsir mencakup semua perkara. Fikih termasuk di antara pembahasan masalah tafsir. Tazkiyatun nufus itu juga masuk dalam cakupan materi tafsir. Masalah ibadah-ibadah harian termasuk di antara cakupan tafsir. Dan itulah yang menjadikan pelajaran tafsir adalah pelajaran yang paling berharga, walaupun tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan perjalanan kita mengkaji setiap ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau belajar tafsir itu secara tidak langsung harus minta umur yang panjang. Supaya apa? Supaya sebelum kita menutup mata, kita telah mempelajari satu persatu dari setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar tafsir di sini aja sudah hampir setahun, tapi belum beranjak dari surat Al-Falaq. Ya, Masya Allah. Terutama doakan ustadznya tidak kemudian tidak mati muda. Walaupun sebenarnya yang paling enak itu adalah meninggal muda dalam keadaan beribadah sama Allah. Bu tahu siapa sahabat yang meminta muda matinya? Yaitu adalah Mus'ab bin Umar. Adalah salah satu sahabat Rasulullah meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan muda. Allah kabulkan kontan. Satu di antara sahabat yang mati muda adalah Mus'ab bin Umar. Barakallahu fiik. Sekarang kita buka. Sampai ayat yang keberapa? Dua. Al-Ikhlas, Al-Falaq. Masya Allah ya. Kita mengetahui bahwasanya keutamaan yang besar adalah keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Falaq. Karena surat Al-Falaq itu bergandengan terus dengan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas dapat dibilang dalam bahasa keseharian itu adalah saudara kembar yang senantiasa ada setiap waktu dan setiap bersama. Surat Al-Falaq termasuk di antara surat yang paling sering kita baca dalam setiap harian-harian ibadah kita sewaktu waktu. Kita habis zikir sholat, salah satunya membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika kita zikir pagi dan zikir petang membaca Al-Falaq dan An-Nas. Ketika kita sakit meruqyah diri kita, termasuk di antara surat yang dipakai untuk meruqyah diri kita, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan ketika kita mendapati diri kita khawatir akan tertimpa sesuatu, maka kita pun meminta perlindungan kepada Allah, dan perlindungan itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Inilah yang menjadikan kita mengetahui surat Al-Falaq mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah, walaupun suratnya terdiri hanya 5 ayat. Walaupun 5 ayat mengalahkan keutamaan-keutamaan surat-surat yang lainnya yang terdiri sampai ratusan-ratusan ayat, itu tidak akan pernah sama dengan keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan kemudian surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas 4 ayat, surat Al-Falaq 5 ayat, surat An-Nas 6 ayat. Walaupun mereka pendek, walaupun mereka tidak terlalu panjang sampai begitu mudah kita menghafalkannya, untuk menunjukkan kepada kita keutamaan itu bukan berdasarkan apa yang kita pandang seakan-akan itu utama. Karena kalau kita berbicara tentang utama, harusnya surat-surat yang panjang yang di dalamnya banyak ayatnya itu adalah sesuatu yang utama. Tapi Allah membalik logika kita. Ternyata surat Al-Ikhlas hanya terdiri dari 4 ayat, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, dan surat An-Nas hanya terdiri dari 6 ayat. Tapi ternyata dahsyatnya keutamaan 3 surat itu mengalahkan surat-surat yang jumlahnya ratusan ayat. Inilah bagaimana ilmu siap untuk membalik setiap logika dan cara berpikir kita selaku manusia yang sering salah. Maka kita kemudian belajar ayat yang kedua, sudah ya. Min syarri ma khalaq, sudah. Keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah, sudah. Kita akan kemudian melihat dan mempelajari tafsir yang ketiga. Yaitu adalah tafsir yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Allah menerangkan kepada kita pada ayat yang ketiga. Setelah kita meminta perlindungan kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah melalui ayat-ayatnya dan melalui surat-suratnya, maka kita meminta perlindungan kepada Allah yang pertama dari segala keburukan makhluk ketika diciptakan oleh Allah. Dan kita kemarin telah mempelajari apa itu perkara-perkara makhluk yang buruk yang diciptakan oleh Allah. Di mana kita telah menjelaskan yang buruk bukan makhluknya, tetapi buruk karena sifatnya menjadi ujian bagi orang yang beriman. Di antara keburukan-keburukan makhluk yang telah kita sampaikan dan telah kita terangkan, kita berlindung diri dari api neraka. Kita berlindung diri dari fitnah kubur. Kita berlindung diri dari orang-orang yang dari setan ataupun iblis. Dan kita berlindung diri dari wali-walinya setan. Dan tentunya telah kita jelaskan panjang lebar dalam pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita berlindung diri setelah ayat yang kedua, kita berlindung diri pada ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Artinya adalah syarri itu adalah keburukan, ghasikin itu adalah malam, waqab itu artinya ketika gelap. Ya. Jadi yang ketiga adalah kita meminta perlindungan kepada Allah. Bahwasanya wa min syarri ghasikin idza waqab, artinya kita meminta perlindungan dari semua kejahatan-kejahatan apabila malam itu telah menjadi gelap gulita. Imam Mujahid kemudian berkata, yang dimaksudkan dengan ghasikin idza waqab adalah malam apabila telah gelap gulita dengan terbenamnya matahari. Sebagian para ulama yang lainnya dalam riwayat Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dan Ibnu Abbas dan Muhammad Ka'ab Al-Qurazi. Disebutkan bahwasanya malam ketika dikatakan bahwasanya kejahatan malam apabila telah gelap gulita, yaitu apabila malam apabila ia datang dengan kegelapannya. Kemudian Imam Az-Zuhri menafsirkan bahwasanya artinya wa min syarri ghasikin idza waqab, yaitu adalah matahari apabila telah tenggelam. Sekarang mari kita pelajari di dalam tafsir yang lainnya. Di dalam tafsir yang lainnya disebutkan, kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah dikhususkan dengan sebuah kata ghasikin idza waqab. Kenapa ada penyebutan kata malam apabila telah menjadi gelap? Karena ternyata kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan dari sunnah dan riwayat-riwayat yang sahihah. Ternyata syaitan ataupun iblis itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan berlipat ganda, itu mereka miliki kekuatan itu ketika di waktu malam. Makanya setan itu keluar dari peraduan-peraduan mereka itu di waktu malam, di mana mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Bukan berarti bahwasanya setan itu tidak datang kepada kita di waktu siang, enggak. Setan pun datang kepada kita di waktu pagi sampai menjelang sore pun datang. Tapi kekuatan mereka menjadi lebih besar ketika di waktu malam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau meriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim ketika beliau bersabda, "Idza kana junuhum minal laili fakuffu sibyanakum." Kalau malam itu kemudian sudah tenggelam, malam sudah datang, matahari sudah tenggelam, fakuffu sibyanakum. Sampai Nabi mengatakan, "Tahan itu anakmu. Jangan sampai keluar dari rumah." Jadi kalau matahari lagi tenggelam, ibu, jangan biarkan anak kita keluar dari rumah kecuali ke satu tempat, yaitu masjid. Apabila anak itu sudah menjelang, apabila anak itu belum balik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fakufu sibyanakum, tahan anak-anakmu supaya tidak keluar." Kenapa Rasulullah itu melarang anak-anak kita keluar dari rumah ketika matahari tenggelam? Nabi kemudian menjelaskan, "Fa inna syayatina tangtashiru hina idzin." Karena sesungguhnya setan-setan itu keluar dari peraduannya ketika di waktu malam, ketika datang, ketika matahari tenggelam itu dia keluar, tangtashir. Tangtashir itu keluar, bertebaran dia. Hina idzin, pada saat tersebut. Maka Rasulullah bukan hanya melarang anak kita keluar, bahkan Rasulullah mengkondisikan supaya kita mengkondisikan di dalam rumah itu beda dengan mengkondisikan di waktu siang. Ibu ketika di waktu siang tidak disuruh untuk secara sunnah, tidak ada perintah khusus untuk mematikan lampu dengan membaca bismillah, tidak ada. Tidak ada perintah khusus untuk kemudian menutup perabotan dengan membaca bismillah. Dan tidak ada perintah khusus ketika di waktu malam, ketika di waktu siang, ketika ibu tidur untuk kemudian menepuk-nepukkan kasur dengan membaca bismillah. Itu tidak terjadi ketika di waktu siang. Tapi lihat, ketika di waktu malam ada pengkondisian sunnah yang tidak ada pada di waktu siang. Pengkondisian sunnah itu apa? Pengkondisiannya sunnah itu yaitu ketika menutup pintu Rasulullah mengatakan, "Wa aghlik babaka wa dzkur ismallahi alaihi." Tutup pintu rumahmu dengan membaca bismillah. Matikan penerangan rumahmu dengan membaca bismillah. Wa khammir inaka, dan kemudian tutup segala perabotan-perabotan yang kamu miliki dengan membaca bismillah. Ya. Maka ketika tidak mendapat ditutup, Rasulullah sampai katakan, kalau kamu tidak dapatkan tutup atas bejana-bejana yang terbuka, balik bejana itu supaya tidak terlihat atau kemudian bagian yang ada. Pengkondisian itu tidak diperintahkan Nabi di waktu siang. Tapi kenapa pengkondisian itu diperintahkan secara khusus oleh Nabi ketika matahari sudah tenggelam? Karena memang waktu malam itu adalah waktu di mana banyak di antara kita yang tidak mengetahui kekuatan setan itu menjadi lebih besar di waktu malam. Saya tidak tahu ya ibu ya, cerita tentang Dracula yang mana kalau di waktu malam jadi kuat, ya kemudian di waktu siang dia ketakutan, jauh dari matahari dia takut dengan matahari. Apakah itu karena mereka membaca hadis atau yang lain? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas Dracula tidak ada. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu ketika menetapkan hantu itu sesuai dengan kebiasaan saja. Dan yang paling kasihan itu hantu Indonesia. Kalau hantu Eropa itu masya Allah keren banget, pakai jas gitu ya. Masya Allah ya. Dia naik kereta-kereta kencana gitu. Kalau kemudian hantunya orang Cina masih mending lompat-lompat. Yang paling menyedihkan itu hantu Indonesia, masya Allah. Bang, tambah 10 bang, 10 tusuk, masya Allah. Beranak dalam kubur, ngesot, gitu. Ya Allah, karimah rahman. Menetapkan hantu saja sudah menggambarkan kualitas hidup kita. Jadi ternyata di situ kita memahami bahwasanya tidak ada hantu kecuali itu adalah bayangan kita. Tetanya itu adalah bagian dari setan. Jadi kemudian ternyata Allah itu memberikan kekuatan kepada setan di waktu malam lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki setan di waktu siang. Makanya sampai-sampai kita juga mendapati sesungguhnya tukang sihir mereka itu melancarkan aksinya itu di waktu malam. Dan sihir-sihir itu salah satunya adalah sihir yang dikirim dengan bukhul-bukhul kemudian dikirimkan kepada korban-korban yang telah ditetapkan. Pengiriman sihir itu pun dilakukan di waktu malam. Jangan kita kira pula maling itu tidak berkoordinasi dengan tukang sihir. Maling pun juga kemudian ternyata itu kerjasama dengan tukang sihir, Ibu, dukun ternyata. Jadi saya pernah mendapati di tayangan, salah satu tayangan, maling itu bukan hanya mengandalkan keterampilan dia untuk melihat kelengahan sahibul bait, tapi ternyata dia juga kemudian berkhidmah kepada dukun-dukun tertentu, meminta supaya aksinya dimudahkan, dan dia itu punya wirid-wirid khusus supaya menjadikan sahibul bait itu tertidur ketika mereka itu melancarkan aksi. Sering enggak kita mendengar satu kejadian bahwasanya biasanya jam segitu saya belum tidur, tapi tiba-tiba malam itu ya tidurnya nyenyak banget. Itu pada dasarnya adalah bagian dari serangkaian kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di waktu malam. Dan itu dilakukan oleh mereka, dilakukan di waktu malam, karena waktu malam itu waktu segala keburukan itu dilancarkan. Hingga tukang sihir pun menetapkan waktu ketika melancarkan aksinya di waktu malam. Jadi ketika kita kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berlindung wa min syarri ghasikin idza waqab, ya karena salah satunya itu, karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di waktu malam. Makanya sampai Nabi bersabda di salah satu hadisnya, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Kalau kalian mengetahui apa yang aku lihat, kalau kalian itu tahu apa yang aku tahu, maka sesungguhnya kalian itu tidak akan pernah berani untuk berjalan di waktu malam dalam keadaan sendiri. Rian, saking perkara itu menakutkan dan saking perkara itu buruk. Ya, kecuali ketika kita beriman, akhirnya kita faham, kita berlindung kepada Allah ketika ditakdirkan di waktu malam kemudian kita berjalan. Ya, jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita faham kenapa Allah kemudian suruh kita berlindung di waktu malam, karena segala keburukan-keburukan itu dilakukan oleh orang ketika di waktu malam. Oleh karenanya, akhirnya kemudian mempersiapkan diri, melindungi diri kita di waktu malam itu lebih banyak daripada kita melindungi diri kita di waktu-waktu yang lainnya. Ibu kalau zikir ketika waktu siang tidak sebanyak zikir di waktu malam. Ibu ketika menjaga dirinya dengan berbagai macam doa tidak sebanyak ketika ibu menjaga dirinya di waktu malam. Kalau sudah di waktu malam itu Masya Allah. Memang disitulah penjagaan kita lebih ketat dan penjagaan kita lebih besar, karena keburukan yang dimiliki oleh waktu malam adalah waktu yang betul-betul penuh dengan keburukan bagi yang tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya malam ini para ulama kemudian menjelaskan kapan dimulainya malam. Maka sebagaimana keterangan, dimulainya malam adalah ketika sudah nampak dengan kegelapan, itulah malam. Jadi kemudian itulah malam. Jadi di waktu dimulainya malam ketika matahari sudah tenggelam, di mana kemudian sudah mulai gelap merambah kepada kehidupan, disitulah waktu malam. Jadi kemudian waktu malam dimulai dari hal semacam itu. Kapan kemudian waktu itu kejahatannya sudah mulai memudar? Kejahatan mulai memudar di waktu malam ketika malam itu sudah mendekati sepertiga malam yang terakhir, itu kejahatannya sudah mulai memudar. Makanya kemudian Allah pun turun ke atas bumi pada waktu malam, pada sepertiga malam yang terakhir. Innallaha tabaraka ta'ala yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin hatta yabqa sulusal akhir. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Sampai kemudian Allah berfirman, siapapun yang meminta kepadaku, aku penuhi, dan siapapun yang berseru kepadaku, aku penuhi segala apa yang mereka seru. Karena kecintaan Allah pada sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau di waktu malamnya, maka kemudian di waktu awal malamnya itulah waktu-waktu semakin kuatnya. Makanya pula di sini kita paham kenapa kita disunahkan segera tidur, supaya tidak terlalu banyak keburukan yang menimpa kepada kita ketika kita menjalankan sunnah Nabi, yaitu di waktu malam segera untuk tidur. Ya, tentunya kita paham ya, malam itu kalau kita kembalikan kepada tata cara Rasulullah SAW, Rasulullah itu membagi malam itu menjadi berapa, Ibu? Menjadi tiga. Pada waktu habis isya, maka yang dilakukan oleh beliau itu adalah langsung tidur. Di pertengahan malam kemudian bangun kembali untuk melaksanakan sholat, kemudian di pertigaan, kemudian setelah itu jangan langsung mantengin subuh, jangan kemudian langsung nunggu subuh. tapi kemudian ambillah bantal, taruh di atas sajadah, ataupun kemudian ibu kembali ke tempat tidur, kemudian ibu tidur kembali. Berikan waktu, sekitar 1 jam atau sekitar setengah jam minimal, setidaknya tidur. Kalau kemudian kita sudah tidak punya rasa ngantuk yang menjadikan kita susah tidur, kita kembalikan kepada perkataan para ulama ahlul ilmi yang meriwayatkan dari riwayatnya Ibnu Abbas. Kalau memang kamu enggan untuk tidur karena sudah hilang rasa kantuknya, maka setidaknya usahakanlah kamu berbaring, kamu luruskan punggungmu sampai menunggu subuh. Itulah yang sunnah. Jadi kalau saya duduk gitu di atas sajadah gitu, ya enggak apa-apa, cuma enggak mendapatkan keutamaan. Tapi kalau saya tidur lagi nanti bablas. Enggak, insya Allah. Kalau sudah membiasakan, kalau memang bablas, ya itu anggap aja rezeki, tapi jangan diulang-ulang. Ya. Jadi sekali saja, berarti kalau ternyata bablas, oh dirubah, oh berarti ini kemudian wekernya kemudian dirubah. Tapi itulah yang sunnah. Sebagaimana kejadian itu dilihat oleh siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika melihat kejadian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembagian malam itu diambil dari mana Rasulullah itu membagi malam? Rasulullah itu membagi malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu dalam kisah kehidupan Daud, di mana Nabi Daud adalah nabi yang selalu membagi malamnya menjadi 3, dan itulah yang benar. Makanya di sini kemudian kita lanjutkan. Kita buka dalam bukunya. Ya. Abul Mahzam berkata dari Abu Hurairah menafsirkan ayat wa min syarri ghasikin idza waqab, yakni bintang. Ibnu Zaid berkata, dulu di zaman jahiliyah orang Arab itu mengatakan al-ghasik, artinya jatuhnya bintang kejora. Artinya wabah penyakit dan penyakit taun menyebar ketika bintang tersebut jatuh dan menghilang ketika bintang-bintang itu terbit. Artinya ini merupakan tambahan keterangan yang disampaikan Abu Mahzam untuk menambahi keterangan yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya Ibnu Abi Najih. Ibnu Jarir juga berkata, ahli tafsir selain mereka berkata al-ghasik itu artinya malam, artinya bulan. Imam Ibnu Katsir berkata, pijakan para pemilik pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad dari Al-Haris bin Abi Salamah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Lalu kemudian beliau menunjukkan bulan yang terbit bersinar kepadaku dan beliau bersabda, "Ta'awadhi billahi min syarri hadzal ghasib, min syarri hadzal ghasib idza waqab." Maka Rasulullah ketika memegang tangannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kemudian berkata kepada Ibunda Aisyah ngajarin doa. Ta'awadhi billahi min syarri hadzal ghasib idza waqab. Wahai Aisyah, pelindunglah engkau kepada Allah dari al-ghasik, rembulan ini apabila ia terbenam. Nah, keterangan-keterangan ini ummahat itu tidak saling bertentangan. Jadi keterangan yang mengatakan malam apabila telah gelita, kemudian bintang kejora, kemudian doa yang disampaikan dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak bertentangan. Ini yang dinamakan saling mengkuatkan. Jadi yang dinamakan dengan keburukan di waktu malam, ya keburukan apapun yang bisa terjadi di waktu malam. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara khusus kepada Ibunda Aisyah sembari beliau pegang tangannya, lalu beliau bersabda, ta'awadhi min syarri hadzal ghasib idza waqab. Wahai Aisyah, berlindunglah kamu dari bulan ini ketika sudah tenggelam, artinya ketika sudah datang malam, berlindunglah dari segala keburukan yang terjadi ketika bulan itu sedang datang, ketika sedang terjadi gelap, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Ya, berarti banyak keburukan-keburukan yang bisa terjadi di waktu malam hari, di mana kita disunahkan untuk berlindung kepada Allah sebanyak-banyaknya di waktu malam atau segala yang terjadi di waktu malam. Makanya saya ingatkan ibu, ya, kalau kemudian bagi para ummahat, tidak usahlah kemudian mengikuti kajian itu sampai di waktu malam. Ya, maka kemudian apa sunnahnya? Sudah cukupkan sampai kemudian matahari terbit, matahari tenggelam, sudah selesai itu, pulang, pulang. Dan kita juga mengingatkan pula, saya tidak sedang menyampaikan sesuatu yang sifatnya mengkritik apapun, enggak. Saya cuma ingin menyampaikan bahwasanya bagi para ummahat dan bagi para akhwat, ketika di waktu malam maka sesungguhnya itu waktu istirahatnya ummahat dan para akhwat untuk di rumah. Ya, kalaupun ingin belajar dan ingin untuk mengkaji ilmu, usahakan itu terjadi sebelum matahari tenggelam. Ya, karena keburukan ini akan menjadi lebih besar ketika kita mendapati para akhwat dan para ummahat keluar dari rumahnya dan masih berada di pinggir-pinggir jalan, kecuali ditemani mahram. Tapi kalau kemudian harus sendirian mendatangi tempat kajian sampai menyentuh jam 9, setengah 10 sendirian, karena merasa bahwasanya kondisi itu sudah biasa dan lumrah dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya, saya menganggapnya, walaupun saya tidak berani mengatakan itu dosa, tetapi dia banyak kehilangan keutamaan-keutamaan yang harusnya dia dapatkan ketika dia di balik dinding rumahnya. Karena sesungguhnya apa? Wanita itu ibu, setiap waktunya itu akan mendapatkan pahala ketika dia berada di dalam rumahnya, di balik dinding rumahnya. Setiap detiknya akan mendapatkan pahala. Makanya kemudian ada salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang sahih, bahwasanya istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mengetahui Allah menurunkan ayat waqarna fi buyutikunna, tetaplah kamu itu di rumah saja, maka semenjak saat itu maka beliau menghindari betul untuk keluar rumah kecuali hajat yang sangat penting. Sampai beliau itu berkata, setelah beliau menyelesaikan haji dan umrah, beliau berkata, aku niatkan dan aku azamkan tidak keluar rumah kecuali urusan yang darurat dan urusan yang sangat terpaksa. Dan semoga aku tidak keluar dari rumah kecuali aku telah menjadi mayat. Dan ternyata Allah kabulkan permohonan beliau. Dan beliau tidak keluar rumahnya kecuali urusan darurat, dan sekalinya beliau keluar lagi ketika beliau sudah meninggal dunia. Ini bukan berarti kemudian setiap wanita wajib di rumah, enggak. Tapi setidaknya ibu mulai paham, keberadaan ibu ketika di balik dinding rumahnya itu bukan tidak mendapatkan pahala. Tapi setiap wanita ketika mereka di balik dinding rumahnya, ketika dia niatkan itu adalah karena menuruti perintahnya Allah, maka sesungguhnya itu berpahala. Ya, jadi kemudian laki-laki keluar, pahalanya dia dapatkan. Tapi perempuan mendapatkan pahala justru ketika dia di balik dinding rumahnya. Masya Allah, saking kasihnya Allah kepada setiap wanita. Makanya kalau kemudian kita tidak punya hal yang penting kecuali satu, taklim, dua, silaturahmi, ketiga, mengadakan bakti sosial yang sifatnya membantu kaum muslimin, selebihnya untuk urusan keluarganya dan urusan rumah tangganya, selebihnya tetaplah di rumah. Kenapa? Disitulah tempat wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memuliakan wanita di tengah pasar. Allah tidak pernah memuliakan wanita di pinggir jalan. Allah tidak pernah memuliakan wanita di pinggir-pinggir sungai dan lautan. Tapi Allah memuliakan wanita ketika mereka di balik dinding rumahnya. Itulah yang Allah muliakan. Jadi kalau misalkan Masya Allah ada ibu-ibu yang misalkan tidak punya pekerjaan, kemudian kerjanya hanya ibu rumah tangga, tidak usah sedih. Kenapa? Setiap waktunya itu adalah berpahala, setiap saatnya. Dan tidak usah minder. Kamu kegiatannya apa? Ibu rumah tangga. Tidak usah gitu. Bersyukurlah, itu salah satu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ya, karena sesungguhnya kalau kita dimudahkan oleh Allah di dalam satu perbuatan yang baik, berarti Allah memberikan kebaikan untuk kita. Waktu malam selesai, pulang. Bagaimana dengan wanita bekerja? Wanita bekerja menurut ataupun merujuk kepada Syekh Utsaimin, sesungguhnya fatwa para ulama berbeda-beda pendapat tentang masalah wanita yang bekerja. Tapi wanita pada dasarnya jumhur ulama mengatakan boleh bekerja dengan syarat-syarat yang ketat. Satu, maka betul-betul di situ tidak ada dosa. Dua, tidak ada ikhtilat. Tiga, izin dari suaminya. Empat, tidak melalaikan kewajiban yang paling besar, yaitu adalah mendidik anak-anaknya dan keturunannya. Jangan sampai kemudian kerja anaknya baru 2 tahun, kemudian ibu dudukkan di meja. Tolong ya, fahami ibu ya, ibu mau ke kantor ya, kamu yang dewasa di rumah. Ya bisa. Kalau memang kemudian kita mempunyai tanggung jawab yang besar, seluruh para ulama mengatakan mendidik anak tidak bisa dikalahkan dengan kebutuhan kita ketika mencari pekerjaan. Kecuali kita mendapatkan pengganti yang baik yang bisa menggantikan posisi kita. Tapi disitulah kita mengetahui bahwasanya apa yang paling utama, tetap wanita itu di balik dinding rumahnya, walaupun kita tidak menyalahkan mutlak bagi wanita yang mereka merangkai ikhtiar untuk mencari rezeki ketika membantu suaminya. Tapi kalau kita kembalikan ibu, Rezeki itu sebenarnya terletak kepada rasa qanaah kita. Sudahlah, kalau memang sudah cukup, maka saya yakin insya Allah, maka lebih baik bagi para wanita adalah dibalik dinding rumahnya. Makanya bersyukur betul ibu kepada suami-suami ibu. Kenapa saya mengatakan semacam itu? Karena pada dasarnya, insya Allah, nikmat apa yang kurang dari ibu? Ibu ngaji diberikan kesempatan oleh mereka. Mereka yang mencarikan usaha, mereka mencarikan rezeki. Ibu berada di rumah, ibu bisa ngaji ke tempat-tempat yang lainnya. Bensinnya ibu tinggal minta kepada suami. Bannya rusak, ibu bilang kepada suami itu bannya gembes. Allah yang membuatkan itu semuanya melalui perantara seorang suami. Syukurlah kepada suami walaupun mereka ilmunya tidak sepandai ibu ketika ibu memiliki ilmu. Ya, saya yakin mungkin, khusnudon saya. Banyak ibu-ibu sekarang itu mungkin ilmunya lebih dahsyat daripada para bapak-bapak. Tiap hari ngaji kok. Senin sampai Jumat full time. Jadi sampai kemudian akhirnya apa? Semua mana-mana itu ngaji. Tapi bukan berarti ketika sudah ngaji berarti menjadikan kita akhirnya hilang rasa syukur kita kepada suami. Ibu tahu gak ada sebuah kisah nyata. Walaupun gak ada kaitannya dengan tafsir tapi ini penting. Ada salah satu ikhwan itu cerita. Dia berkata, saya sekarang dekat dengan majelis ilmu. Tapi beliau kemudian mengatakan, tahu gak Ustaz, saya pernah trauma kalau mendengar kata kajian. Saya kaget. Baru kali ini saya mendengar kata trauma dengan kata kajian. Bapak apa? Trauma Ustaz. Trauma apa? Kalau dengar ada kata kajian. Masya Allah ya. Orang itu trauma kecoa, ketinggian. Ini trauma dengan kata kajian. Orangnya ada orang Jakarta Pusat. Kemudian akhirnya terjalin kami komunikasi dan ngobrol dengan beliau. Apa yang menjadikan beliau trauma? Karena kemudian beliau ini menikah. Dan telah mendapati istrinya ngaji. Istrinya ikut kajian dan ternyata percepatan istrinya itu luar biasa. Ketika kemudian beliau akhirnya mendapatkan ilmu. Itu merupakan bentuk hidayah. Dan kita bersyukur. Kita bercerita ini untuk ngambil hikmah. Bukan untuk memvonis salah satu di antara mereka. Istri mengalami percepatan yang luar biasa ketika dia sudah ngaji. Ya. Akhirnya percepatan itu biasanya apa? Ditransferlah seorang istri di atas kajian yang dia dapatkan. Selalu kan istri itu terkadang lupa sifat ma'rufnya. Apa yang dia dapatkan di kajian, dia ingin mendapatkan itu pula di dalam rumahnya. Kenapa? Semangatnya mengganti hari yang kelam ketika belum paham ilmu, sekarang sudah paham ilmu. Dan kemudian ketika pulang ke rumah, dia selalu mengharapkan bayangan ideal yang dia dapatkan di kajian itu akan dia dapatkan di rumah. Tapi apalah daya, sang suami hanyalah seorang laki-laki di akhir zaman yang penuh keterikatan dengan banyak hal dan penuh dengan kekurangan. Sang ikhwannya ini. Dan ternyata sang suami selalu sibuk dengan urusan kantornya karena saat itu hidayah belum menyapa hatinya. Apa yang terjadi? Maka setiap pulang selalu kemudian tensinya itu naik kalau setiap pulang. Dan selalu terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena sang istri mengharapkan apa yang dia dapatkan dalam kajian, itulah yang kemudian harus dia lakukan di dalam rumah. Tidak salah. Percepatannya 80 km per jam. Tapi apalah daya, sang suami baru 10 km per jam. Kalau kata orang Jawa, kebel-kebel. Ya. Maka kemudian akhirnya, sang suami kemudian akhirnya bertengkar terus dengan sang istri. Kenapa? Sang istri mengharapkan bayangan ideal itu terjadi. Dan dia mengharapkan, mas kamu itu jadi imam, kamu itu yang nyelamatin kehidupan akhirat saya. Dan harusnya kamu itu punya ilmu. Harusnya kamu bisa begini, harusnya kamu sudah bisa begini. Kenapa? Aku tidak mau waktu yang tersisa ini kemudian terbuang sia-sia ketika kamu masih begini-begini aja. Sekali lagi ya, kita tidak menyalahkan. Ini percepatan mungkin, tapi sifat lupa, keluwesan. Orang itu sekarang banyak orang yang lakuin sunnah tapi hilang sifat luwesnya. Padahal luwes itu merupakan bagian dari sikap sunnah. Namanya apa? Samhah. Itu namanya luwes. Ya? Luwes, dia sikap luwesnya hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pertengkaran. Akhirnya setiap saya kemudian WhatsApp istri saya, kamu lagi di mana kajian? Wah, udah saya deg-degan. Dan ini betul. Dan kemudian saya selalu tanya, tema kajiannya apa hari ini? Kenapa? Pasti nanti pertengkaran sesuai dengan tema kajian yang dia dapatkan hari ini. Masya Allah. Masya Allah ibu, ini hak. Hak wallahi itu ada orangnya. Dan akhirnya apa? Akhirnya kemudian terjadilah apa yang terjadi sampai kemudian akhirnya kapal itu karam, kandas. Qadarullahu ma yasha, kandas. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliau akhirnya tidak kuat. Makanya di awal-awal beliau berpisah, beliau selalu trauma mendengar kata kajian. Setiap di grup di situ ada yang nge-share kajian ilmiah, live dia langsung. Karena tidak kuat. Karena tidak kuat. Sampai akhirnya beliau tersentuh dengan salah satu kajian dan kemudian beliau datang, kemudian datang lagi dan akhirnya sampai sekarang saya akrab dengan beliau. Tapi yang membuat saya ngambil pelajaran, masya Allah, ya, disitulah kita paham. Ibu ketika hari ini sudah bisa ngaji, tolong sertakan doa untuk suaminya ibu karena sesungguhnya mereka lah yang mewujudkan ini semuanya terjadi dalam kehidupan ibu. Masih banyak wanita yang mereka itu tidak sempat untuk belajar. Saya pernah mendapati seorang ibu-ibu di Kebayoran. Habis isyak jualan ibu sayur. Ibu tahu yang namanya waktu malam itu tidak selamanya cerah. Ya kan kita disunahkan di sini tidur. Beliau tidak tidur habis isyak. Beliau jualan sampai subuh. Kalau hujan hanya ditutupi kresek di kepalanya itu. Jualan dia. Pagi habis subuh pulang katanya. Kemudian ngapain bu? Masak. Suaminya tukang ojek. Masa kemudian suaminya pergi ngojek, kemudian anaknya sekolah, tidur dia. Sampai duhur, berangkat ke pasar Rebu, ke pasar Induk. Nanti pulang sebentar, mandi, berangkat ke pasar Kebayoran Lama. Jualan itu. Sempat ngaji, Bu. Ah, enggak sempat ngaji, Mas. Kapan mau ngaji? Coba, Masya Allah. Saya kemudian bayangkan para wanita yang mereka datang ke kajian dalam keadaan tenang, walaupun di rumahnya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi pikirkanlah, jangan sampai kita amnesia total terhadap kebaikan sang suami. Jadilah akuntan paling handal ketika mengingat kebaikan suami. Barakallahu fikum. Kita teruskan, itu tambahan saja. Suami saya begini dan begitu ibu. Alah, enggak usah. Fir'aun aja istrinya masuk surga kok. Saya yakin suaminya ibu tidak sekejam Fir'aun, insya Allah. Jadi tetap insya Allah bisa masuk ke surga. Dan tidak usah mengharapkan suami kita kayak Rasul kalau diri kita tidak sebagaimana Khadijah. Maka di situ kita mendapati bahwasanya ternyata Rasulullah SAW memerintahkan ibunda Aisyah untuk berlindung diri dari keburukan di waktu malam. Semua riwayat ini semakin menegaskan kepada kita tentang satu faedah, bahwasanya keburukan itu banyak terjadi di waktu malam dan banyak kejahatan itu dilakukan oleh para wali-walinya, oleh para pembela-pembela kejahatan dilakukan di waktu malam dan itu tidak terjadi di waktu siang. Makanya setiap waktu malam bersiaplah dengan tata cara sunnah supaya kehidupan malam kita menjadi kehidupan malam yang betul-betul terjaga dan kita mendapatkan kebaikan akhirat kita ketika kita menjaga paruh waktu di mana kita sudah disuruh oleh Nabi untuk berlindung dari segala keburukannya di waktu malam. Kalau Nabi aja sudah memerintahkan kita, berlindunglah Aisyah dari keburukan bulan ini di waktu malam itu sudah datang. Kalau Nabi aja sudah wanti-wanti, berarti apa yang membuat kita ragu untuk berlindung diri kepada Allah di waktu malam? Kok saya di waktu malam biasa Ustaz? Ya karena kita belum tahu ilmunya. Makanya sampai Rasulullah tadi kan mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku lihat di waktu malam, pastilah kalian tidak akan pernah mampu berjalan sendirian di waktu malam. Nah sekarang mari kita bahas sebentar. Apa sih sunah-sunah yang bisa kita maksimalkan di waktu malam? Ya, enggak usah ditulis, didengerin aja. Nanti kita ditulis setelah kita dengerin. Sunah-sunahnya di waktu malam itu adalah ketika matahari tenggelam, tutup pintu rumah kita dengan membaca bismillah. Tutup dengan membaca bismillah. Lalu kemudian anak-anak kita yang masih kecil dan belia ketika belum menginjak balik, jangan suruh keluar, tahan anak kita kecuali satu. Ketika dia ingin menemani ayahnya datang ke masjid, silahkan. Ya, silahkan keluar kemudian anak kita bersama dengan bapaknya ke masjid. Selain dari tempat itu, tidak boleh dikeluarkan anak kita. Oh kalau gitu orang Jawa dulu tahu ya Ustaz ya. Jangan keluar ketika adzan maghrib. Nanti dimakan gendruwo misalnya. Itu biasanya orang itu orang Jawa kita itu sudah ngerti sunnah sebenarnya ibu. Cuma membahasakannya itu terkadang yang tidak tepat. Sebenarnya ngajarin sunnah itu dari dulu sudah ada ibu, dari Imam Bonjol. Imam Bonjol itu sunnah atau tidak sunnah? Imam Bonjol itu sunnah atau tidak sunnah? Imam Bonjol itu sunnah atau tidak sunnah? Di Diponegoro itu sunnah atau tidak sunnah ibu? Ya Allah, pahlawannya sendiri enggak ngerti. Dulu PSBB dapat berapa? PSBB, Masya Allah ya, lama sekali ya. Udah tua ternyata gimana. Di Penegoro itu sunnah, Ibu. Di Penegoro itu sunnah. Ibu enggak lihat tuh bagaimana kemudian pakaian beliau, jenggotnya beliau. Kan ada patung-patungnya kan? Patung-patungnya dibangun enggak di tempat-tempat militer TNI itu kan ada. Sambil kemudian memegang keris, jenggotan atau tidak jenggotan? Jenggotan. Dan ketika kita membaca sejarahnya, saya membaca sejarah di Penegoro itu, saya punya bukunya. Itu dari keluarganya, alasan di Penegoro berperang melawan Belanda itu gara-gara makam neneknya dijadikan jalan. Itu salah besar, itu fitnah kepada di Penegoro. Karena alasan beliau tidak serendah itu, gara-gara masalah kuburan kemudian beliau mengangkat senjata. Kok serendah itu? Enggak. Alasan di Penegoro ketika kemudian beliau itu berjihad melawan Belanda, karena beliau melihat itulah bahasa yang bisa dipahami orang-orang Belanda saat itu. Karena apa? Orang Belanda tidak bisa memahami bahasa akhlak dan kesantunan. Makanya kita harus pahami, Bu. Tidak semua orang kafir itu ngerti tentang bahasa ilmu, dan tidak semua orang kafir itu ngerti tentang bahasa akhlak. Makanya dalam Islam, kenapa ada jihad? Karena banyak orang kafir yang mereka tidak bisa memahami dengan bahasa akhlak. Ya. Makanya kemudian di Menegoro itu kemudian beliau berjihad. Sama dengan Imam Bonjol. Imam Bonjol disebutnya dengan apa? Kaum Wahabi kan? Dibenturkan dengan apa? Kompadri. Nah itu orang-orang yang kemudian lebih mengedepankan adat istiadat. Itu sunnah. Jadi orang tua kita ketika dulu ada beberapa hal yang sunnah. Salah satunya ketika mereka melarang kita keluar dari rumah ketika di waktu maghrib. Itu bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian kita disunahkan ketika habis maghrib, belum diperintahkan untuk ini. Tapi diperintahkan ketika habis maghrib menjelang isya itu diperintahkan banyak-banyak untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan dalam buku Satu Hari Bersama Rasulullah, Nabi itu ketika antara maghrib dengan isya, maka beliau tidak pulang. Beliau di rumahnya, beliau di masjidnya, kemudian beliau menghabiskan dengan bersama Al-Quran sampai isya. Sama dengan waktu ketika habis subuh. Rasulullah tidak pernah keluar dari masjid ketika habis sholat subuh kecuali ketika matahari sudah terbit. Itu Rasulullah. Dan itu dilakukan dan diikuti oleh mayoritas sahabatnya. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Mereka tidak pernah keluar dari Masjid Nabawi ketika habis sholat subuh kecuali matahari sudah terbit. Sebagaimana kalau kita umrah itu, Ibu. Umrah kan kita duduk, kemudian kita nungguin dikir sampai buka itu set, nah, baru kemudian kita sholat, jalan. Itulah yang dilakukan Nabi ketika di waktu paginya. Habis maghrib sampai kemudian isya, beliau kemudian berdiam diri di masjid. Kalau kemudian ada perkara yang penting, kata para ulama, ketika berurusan dengan masalah jihad di hari esok, misalnya jihad, besok ini jihad, entah perang Badar, entah perang Uhud, maka Nabi tidak bersama dengan Al-Quran. Nabi kemudian membicarakan strategi peperangan hari esok bersama dengan para sahabat-sahabat besarnya. Dan para sahabat yang lainnya itu ngumpul. Dan kita harus paham, masjid itu menjadi sentral semua kegiatan, seluruh kegiatan para sahabat di Madinah itu terjadi di masjid. Makanya sampai Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya kalau kamu ingin melihat ciri khasnya kehidupan para sahabat itu tidak pernah lepas dari masjid. Ya, maka kemudian sampai isya. Isya kemudian apa? Disunahkan. Disunahkan habis isya, sholat bergegas pulang. Dia disunahkan berbicara. Lal muhadasa badal isya. Tidak ada pembicaraan habis isya itu. Sunahnya untuk pulang habis isya itu. Makanya kalau kemudian habis isya, pulang segera. Kecuali karena urusan ilmu dan karena urusan jihad. Rasulullah pernah cerita tentang panjang lebar, tentang masalah Yahudi dan masalah tentang hari kiamat itu habis isya sampai menjelang subuh. Selain itu Nabi tidak pernah bicara panjang lebar ketika habis isya. Jadi habis isya nanti suruh suaminya langsung pulang. Kecuali mau beli nasi goreng ya silakan. Tapi kalau kemudian tidak, pulang bang. Itu boleh dituntut, pulang bang. Kalau tidak ada kajian, tidak ada apa-apa suruh pulang. Kenapa? Sunahnya untuk di rumah. Balik pulang. Kemudian disunahkan bagi kita ketika sudah habis isya, disunahkan. Yaitu adalah mempercepat sholat witir apabila kita khawatir tidak mampu bangun di tengah malam. Siapa sahabat yang selalu melazimi sholat witir sebelum tidur? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang beliau melazimkan sholat witirnya sebelum tidur. Beda dengan sahabat Umar. Sahabat Umar adalah sahabat yang beliau itu melazimkan sholat witirnya di tengah sepertiga malam yang terakhir. Dan itu tidak salah. Kalau kita khawatir bahwasanya kehidupan malam kita sering kelewatan karena letih dan capeknya, silakan ambil sholat witirnya ketika habis isya. Habis isya, sholat witir, kemudian apa? Udah dalam keadaan berwudu. Kemudian kita disunahkan ketika habis isya itu. Sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, dalam riwayatnya Bukhari Muslim, Nabi tidak melakukan aktivitas makan ketika habis isya. Dan Nabi jarang disebutkan dalam riwayat melakukan aktivitas makan habis maghrib. Jadi kalau para dokter, ahli medis sekarang mengatakan pola kehidupan sehat dimulai berhenti dari makan malam. Kan gitu ya, bagi yang diet-diet. Ya, jangan pura-pura tidak tahu ya, karena pasti tahu. Jadi kemudian ketika kita selalu mengatakan saya sudah tidak makan mbak, sudah jam 7. Itu Rasulullah sudah melakukannya 1400 tahun yang lalu. Ibu coba perhatikan, ada enggak riwayatnya Nabi makan habis isya? Tidak ada. Tidak ada riwayat itu. Kalau kemudian Nabi diundang itu selalu diundang oleh para sahabatnya itu di waktu malam. Pernah ada satu kisah, ada seorang sahabat Ansar yang memanggil. Tapi itu terjadi habis maghrib kata satu riwayat. Tahu kan satu riwayat yang Allah tersenyum kepada seorang Ansor ketika kemudian dia tidak memiliki makanan tapi menjamu tamunya Rasulullah. Kemudian dia ketika tamunya datang dia mematikan lampu. Nah itu para ulama menerangkan itu waktu habis maghrib. Ada yang mengatakan habis isya, tapi kemudian lebih ini itu adalah habisnya itu habis maghrib. Dijamu kemudian mereka sholat. Artinya di situ kemudian habis isya sebenarnya tidak ada aktivitas makan. Walaupun kalau makan boleh atau tidak Ustaz? Boleh, bukan menjadi haram. Makruh? Enggak. Tapi kalau kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah ketika beliau mengkonsumsi makanan, beliau tidak melazimkan dan tidak merutinkan makan habis isya. Kemudian sholat, kemudian apa yang disunahkan? Kemudian mulai matikan lampu-lampu. Kalau dulu penerangan dengan membaca bismillah. Kenapa? Kita betul-betul menjaga rumah kita ini. Menjaga rumah kita dari segala macam gangguan setan yang sudah keluar dari peraduannya ketika matahari tenggelam. Makanya kita ekstra, berzikirnya di waktu malam itu lebih ekstra. Kemudian kita nutup pintu membaca bismillah. Bismillah, nutup. Kemudian matikan, bismillah, matikan. Kemudian bejana-bejana ketika sudah ini, tutup. Baca bismillah. Kalau enggak, balik. Kemudian setelah itu kalau kita batal, wudu kembali. Karena apa? Karena sesungguhnya itulah yang akan menjadikan malaikat tidur untuk menjaga kita sampai di waktu paginya. Kemudian menepuk-nepukkan tempat tidur dengan membaca bismillah, karena kita tidak tahu siapa yang menempati tempat itu sebelum kita menempati tempat itu. Kemudian disunahkan setelah menepuk-nepuk tidur, disunahkan ngobrol sebentar dengan istrinya, ngobrol sebentar dengan suaminya. Kenapa Rasulullah melakukan itu dalam satu riwayat ketika Ibnu Abbas menyampaikan itu dari riwayatnya Maimunah. Jadi Rasulullah itu ketika pulang dari masjid melakukan apa yang tadi kita sebutkan, kemudian Rasulullah itu bicara dengan Maimunah. Siapa ini Maimunah? Bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Maka disitulah kita cerita, disitulah kemudian kita mendengar. Sang istri kemudian cerita, kemudian sang suami mendengarkan. Sebagaimana Rasulullah mendengarkan, Ibunda Aisyah itu pernah cerita panjang tentang laki-laki dan Rasulullah mendengarin, tidak ada yang disela. Ya, didengerin saja walaupun ternyata kadang-kadang tidak penting yang dibicarakan, ya. Tapi sunahnya untuk mendengarkan. Kemudian disunahkan setelah itu siap-siap prepare untuk kemudian tidur. Sebelum tidur ada zikir lagi. Zikirnya apa? Yaitu disunahkan untuk membaca Al-Baqarah. Kalau kita tidak mampu karena lebih dari 2 juz dan kita masih ikhra 5 misal, dan itu terlalu panjang, maka disunahkan dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu kemudian membaca 10 ayat saja. 10 ayatnya itu yang mana? 4 ayat yang pertama, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat yang terakhir. Ya. Kenapa kita kemudian disunahkan untuk membaca itu? Karena untuk menjaga rumah kita dalam satu hari, terutama di waktu malam. Dan itu bisa terwakili seluruh ayat di dalam surat Al-Baqarah, terwakili pada 10 ayat. 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan kemudian 4, kemudian 3 ayat yang terakhir. Setelah itu kemudian baru kemudian kita berzikir. Zikirnya apa? Dikirnya ketika kita dikir membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca ayat kursi. Makanya Masya Allah rangkaian kok banyak Ustaz? Ya karena gangguannya banyak di waktu malam. Dan kita harus pahami Bu, jangan pernah kita merasa terlalaikan dan terlenakan. Bahwasanya seakan-akan tidak mungkin sihir itu menimpa kita. Jangan, kenapa? Fitnah yang tidak pernah absen dan fitnah yang tidak pernah cuti dalam setiap waktu itu fitnah sihir itu tetap ada. Tidak pernah berhenti. Terutama saya ingatkan, ketika ibu memiliki seorang suami di mana pekerjaannya sangat penuh resiko ketika banyak berhadapan dengan orang. Makanya meruqyah, ajak suaminya itu ruqyah. Ajak suaminya itu ruqyah. Diri sendiri saja, meruqyah itu yang paling baik diri sendiri. Meruqyah itu yang paling baik, diri sendiri itu yang paling baik. Dan cara meruqyah diri sendiri itu gampang. Bacain ayat, usapkan ke bagian tubuh. Itu meruqyah diri kita. Dan tidak ada pengkhususan surat-surat tertentu dan tidak ada pengkhususan ayat-ayat tertentu. Membaca itu, kemudian tidur. Kemudian apa sunahnya ketika tidur? Sudah, ketika tidur, kalau kita menjumpai mimpi yang buruk, kalau menjumpai mimpi yang buruk, disunahkan untuk diam, tidak usah cerita. Bangun, kemudian beludah ke kiri 3 kali. Kalau mimpi yang buruk, tidak usah diceritain. Beludah ke kiri itu simbolnya, bukan ludah beneran. Ya. Takutnya suaminya ada di kirinya ibu, bangun dia. Tidak usah kemudian terlalu demonstratif, gitu tidak usah. Nantinya kemudian simbol saja. 3 kali, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingat, mimpi yang buruk tidak usah diceritakan. Kenapa? Datangnya dari syaitan. Ya. Kemudian ketika kita tidur, kemudian semacam itu bangun. Dan ketika bangun, apa yang disunahkan? Ketika bangun, disunahkan bagi kita, jangan langsung berdiri. Disunahkan bagi kita ketika bangun, dalam riwayat Ibnu Abbas tadi, masih dilanjutkan. Nabi ketika bangkit dari tidurnya, maka Nabi duduk. Tidak langsung berdiri. Makanya kalau dokter hari ini bilang supaya enggak migrain itu kalau bangun jangan langsung, kalau tidur itu kalau bangun jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu. Itu sudah dilakukan Nabi. Jadi kemudian tidur, kemudian duduk dulu, mengusap wajah. Lalu kemudian melihat ke atap rumah. Yaitu melihat ke atap-atap rumah. Kemudian membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Ini biasanya suka lupa. Kenapa lupa? Belum terbiasa. Caranya, triknya, ibu tulis itu di samping tempat tidur. Membaca 10 ayat yang terakhir ketika habis tidur. Setelah membaca itu dari kata inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, kemudian setelah itu salat. Salat itu kemudian jangan sampai mengambil hak kita sebagai seorang muslim yang memiliki hak atas tubuh kita. Salat. Silakan untuk kemudian salat sesuai dengan kemampuan kita. Yang paling afdal 2-2, 2-2. 3. Ya. Lalu kemudian setelah itu selesai tidur kembali, ambil tidur kembali, kemudian apakah dikir lagi Ustaz? Enggak, karena di saat itu ketika sudah menjelang sepertiga malam yang terakhir, keburukan dan kejahatan setan di waktu malam sudah mulai memudar. Maka kemudian tidur kembali, subuh bangun. Dan disitulah kemudian kita menyelesaikan waktu malam sesuai dengan apa yang disyariatkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak-banyaklah berlindung dengan sunnah di waktu malam supaya Allah menjaga diri kita dari segala macam keburukan-keburukan di waktu malam. Kita lanjutkan. Selanjutnya ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4 Allah kemudian berfirman wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan buhul-buhulnya pada tali-talinya di waktu malam. Mujahid, Ikrimah, Hasan dan Qatadah dan Al-Dhahhak. Ini nama-nama ulama-ulama tafsir dari era tabi'in, Bu. Nanti kapan-kapan kita bahas masing-masing di antara sirah mereka. Wa min syarrin nafasati fil uqad, yaitu adalah kejahatan para penyihir. Yakni apabila perempuan-perempuan penyihir itu membaca mantra-mantra dan meniup pada buhul-buhul tali. Makanya dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah lalu bertanya, apakah engkau sedang sakit wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian menjawab, iya. Lalu Jibril kemudian berkata, bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika. Wa min syarri kulli nafsin wa min ainin hasidin. Allahu yashfika. Jadi kemudian Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah sakit, lalu kemudian diruqyah langsung oleh Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril ketika meruqyah, doanya disampaikan oleh Nabi. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika wa min syurri wa min kulli syarrin wa min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Ya Rasulullah, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala penyakit yang mengganggumu, dari segala kejahatan orang yang dengki dan ain. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada dirimu. Nah, di sini kita mendapati tukang sihir itu ada. Kenapa yang disebutkan di sini wa min syarrin naffatsati fil uqad? Kenapa dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir? Disebutkan kata perempuan tidak menafikan tukang sihir dari kalangan laki-laki. Artinya tetap ada. Dan itu kemudian terjadi pula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun sakit dan kemudian diruqyah langsung oleh malaikat Jibril. Makanya kemudian kita mendapati kalau kemudian dalam pemerintah hukum Islam, sesungguhnya para penyihir dan tukang dukun itu tidak ada hukuman kepadanya kecuali satu, diperintahkan untuk bertobat, tidak dipenggal kepalanya. Makanya dalam kitab Fathul Majid disebutkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya pemerintah Umar bin Khattab itu memenggal kepala tiga penyihir. Kenapa? Hukumannya tegas dalam syariat itu tuntas. Clear and clean. Jelas. Bersih, tuntas langsung. Ya. Makanya kemudian disitulah kita disitulah kita mendapati kalau sekarang ustaz dukun di mana-mana bahkan kemudian diberikan izin. Nah, itulah. Kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu tidak bisa dibiarkan. Kalau kemudian hanya didolimi, kita diam. Harusnya kita sabar. Tapi kalau kesyirikan tidak bisa kita diam. Kenapa? Hak Allah itu di atas semua hak yang ada dalam kehidupan manusia. Ya. Di sini kita disebutkan wa min syarrin nafasati fil uqad. Uqad itu apa? Ikatan tali. Itu namanya bukhul. Sudah banyak sini sampaikan? Bukhul itu kemudian merupakan sarana untuk mengikat keburukan untuk disampaikan kepada korban. Dan bukhul itu bisa terwujud dengan berbagai macam hal. Dari rambutnya ibu, dari barang-barang pribadinya ibu, dari pakaiannya ibu, semuanya itu bisa menjadi alat untuk melancarkan aksi tukang sihir. Tapi yang jelas, sihir itu pasti memerlukan bukhul. Sihir itu penuh bukhul dia. Makanya Nabi saja ketika disihir oleh kemudian oleh Labid bin Aksom. Nabi ketika disihir, Nabi itu ada enggak bukhulnya? Apa bukhulnya yang diambil dari Nabi? Rambut yang kemudian diikat pada sisir tua, kemudian dilemparkan ke sumur. Itu bukhul itu pasti ada, Ibu. Bukhul itu pasti ada. Makanya kalau kemudian kita meruqyah seseorang ketika dia dikirimin dengan pengiriman-pengiriman, maka ini yang pertama kali yang harus dilakukan setelah kita meruqyah itu apa? Mencari bukhulnya. Kalau enggak ketemu bukhulnya susah. Bukhul itu ada. Entah barang pribadinya ataupun yang lainnya. Foto, bisa foto. Makanya saya wanti-wanti betul itu. Kemudian kepada para wanita supaya menjaga betul fotonya. Ya, karena apa? Sangat rentan sekali. Sangat rentan sekali. Kecuali kemudian memang di luar memang ada kemaslahatan. Tapi untuk wanita sebenarnya cukup. Makanya ibu kalau punya apapun sosial media tuh, khususkan untuk keluarga saja. Kalau memang terpaksa memang kita ingin untuk memuat foto, minimal tutup, dikunci, jangan sampai keluar yang lainnya. Hanya khusus untuk mahramnya saja. Rambut, hati-hati rambut. Menjaga rambut kita, barang-barang pribadi kita, motong kukunya kita, pakaian kita, hati-hati, betul. Karena itu bisa jadi dimanfaatkan oleh orang yang begitu dengki dan hasad kepada kita. Dan sesungguhnya itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Jangan menganggap dan jangan kita terlalaikan, terlenakan tahun 2016 masih ada. Ada, Ibu. Ibu tahu enggak di Taman Mini itu setiap tahunnya menyelenggarakan kongres dukun itu. Dan mereka sudah mengeluarkan kartu resmi. Ya, demi Allah ini. Dan mereka sudah mengeluarkan kartu resmi dukun itu sudah mencapai 60 ribu anggota. Di Taman Mini itu setiap tahunnya. Tentunya mereka tidak menamakan diri mereka dukun, paranormal, ikatan paranormal Indonesia atau apa namanya saya lupa. Tapi di situ jelas atau tidak jelas, Ibu. Ibu enggak usah jauh-jauh deh. Sekali-kali beli pos kota. Sekarang dukun itu mengiklankan diri. dan bahkan terkadang memakai nama-nama yang syar'i, ruqyah syar'iyah, melayani, pelet, pengasihan. Padahal namanya apa? Ruqyah syar'iyah. Kalau tidak percaya, besok beli pos kota, buka itu iklannya. Nanti kalau dapat foto kirimkan ke saya. Itu ada, Ibu. Jadi ternyata kemudian fitnah itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Terutama bagi yang memiliki putri-putri. Tapi kan hari gini, enggak Ibu, sekali lagi saya katakan, sesungguhnya fitnah yang tidak pernah absen dan tidak pernah cuti pada setiap waktu ketika diputar oleh Allah, kecuali itu fitnah sihir itu pasti ada. Bahkan bisa menyebabkan apa saja, bisa menyebabkan apa saja. Memisahkan suami istri bisa. Menjadikan orang asal yang membenci kemudian saling mencintai bisa. Ya, makanya saya pernah ngobrol dengan salah satu perukyah, ya, Ustaz Adam. Itu dia cerita langsung ke saya. Antum tahu gak, Ustaz? Ada seorang wanita disihir sama suaminya 20 tahun. Masa, Ustaz? Saya diliatin videonya. Disihir 20 tahun. Masya Allah. Jadi kemudian apa? Istrinya yang banting tulang kerja, suaminya enak-enakan, kemudian pulang-pulang bawa perempuan. Istrinya apa? Sabar, gak apa-apa. Itulah ujian saya. Pada satu waktu kemudian mengikuti ruqyah di salah satu tempat di Jakarta, kemudian muntah-muntah terus itu. Dan akhirnya ketahuan ternyata yang kemudian menyihir itu suaminya sendiri. Punya anak, Ustaz? Punya anak. Lu kok bisa? Bisa, Ibu, namanya setan. Makanya sampai Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zauji, yang mampu memisahkan antara seorang suami dengan istri. Sampai kemudian kan kita akhirnya diberitahukan mana rumah makan yang kemudian di situ memakai sihir. Kan ada kan? Ada enggak fenomena kayak gitu? Ada, Ibu. Fenomena itu ada. Masyarakat kita ini masyarakat yang sangat lengket dan sangat pekat sekali dengan masalah sihir. Ya, makanya kemudian tempat kadang-kadang disihir, jadi kemudian akhirnya sepi. Saya punya seorang saudara jualan dia mie, jadi dia membuat inovasi. Jadi bukan jual mie ayam, mie kerbau. Dagingnya pakai daging kerbau. Itu dia buka di salah satu tempat, tempatnya di pinggir jalan. Itu setiap ada orang yang lewat, itu ngelihatnya tutup, padahal enggak tutup. Saya enggak percaya itu. Oh, itu sampai bersumpah. Ada teman saya mau nyobain dong, Wan. Namanya Erwan. Ke tempat kamu, tapi tutup. Loh, enggak tutup, mau saya di sini kok tutup warung kamu? Enggak tutup. Akhirnya apa? Si penjual itu atau saudara saya itu keluar dari warungnya, ditemuin, terus kemudian ke situ. Loh, si temennya itu yang tadi lewat bilang, loh tadi saya tuh ngelewatin sini, ini tutup. Mana gak pernah tutup. Mampu atau tidak mampu? Mampu. Semuanya tentunya dengan izin Allah. Makanya saya tadi sampaikan, Ibu, kalau kemudian suaminya sangat rentan sekali dengan dunia gesekan dan persaingan. Ingat loh, tidak semua orang yang menyaingi suaminya ibu itu semuanya berpikir jernih dan hatinya bersih. Banyak yang mereka itu hasad. Belum lagi dengan mata ain, Ibu. Apalagi kalau sudah cerita ain. Salah satu di antara penyebab banyak umatnya Nabi yang meninggal dunia itu karena ain. Jadi Rasulullah sampai bersabda, umatku yang paling banyak meninggal dunia itu karena penyakit ain. Ain itu apa, Ustaz? Mata orang yang memancar, dia punya kekuatan itu. Di mana ketika punya kekuatan tanpa disadari oleh orang yang punya kekuatan sering berkata-kata, komentar-komentar itu yang bisa menjatuhkan musibah bagi orang yang dia komentarin. Tuain itu. Pernah enggak kita mendapati ada orang, "Wih, rambutnya bagus." Lupa dia menyebutkan nama Allah. Setelah itu orang yang dipuji rontok itu rambutnya. Itu ain itu. Nah, kalau ain ini panjang sebenarnya, biar dibahas sama satu-satu yang kemudian bisa ngerukyah. Tapi kalau saya bahas ain ini panjang. Jadi ternyata sampai kemudian Nabi saja di ruqyah oleh kemudian malaikat Jibril apa? Minku li syai'in yu'dhika min syurikul linafsin au min ainin hasidin. Mata yang hasad. Makanya kalau ibu punya putri, punya anak, kemudian dipuji sama orang, ingetin sama orang yang muji, sebutkan nama Allah. Karena apa? Cara itu mementahkan kuatnya penyakit ain itu. Dan Nabi sudah jelas mengatakan, sesungguhnya yang terbesar di antara kematian umatku adalah sebab penyakit ain. Kita punya cucu, punya anak, tiba-tiba, Masya Allah lucunya putih banget. Sebut nama Allah, dik. Itu yang benar. Kalau enggak, bisa jadi habis dipuji pulang ke rumah, nangis terus di anak kita. Tiba-tiba malam demam, tanpa kita sadari, ternyata dia sudah kena ain. Gimana mengetahui ain dan tidak ain, Ustaz? Rukyah, rukyah diri sendiri saja. Tapi saya enggak mantep, rukyah itu enggak perlu mantep-mantepan. Yakin sama Allah. saya mantapnya rukyah sama ustadz itu. Nah, itu namanya jatuh cinta sama perukyahnya. Rukyah itu diri sendiri saja. Rukyah itu diri sendiri, tidak usah kemudian ini. Kalau memang sudah tidak kuat, baru minta bantuan sama orang yang rukyah. Ustadz tolong rukyah saya. Karena apa? Ada fenomena hari ini tuh kalau ngerukyah itu kalau tidak ustadz fulan tidak mantep. Tidak, semua rukyah itu diri kita sendiri bisa, ibu. Mampu. Selama kita betul-betul yakin sama Allah. Kecuali kita ngerukyahnya setengah hati, ngantuk, sambil makan nasi goreng, ngerukyah. Ini tidak bisa. Tapi kalau kita ngerukyah diri sendiri itu akan kedahatan. Ya, ini kejadian nyata di pekan di Pasar Kebayoran juga lagi. Itu ada ikhwan penyakit dalam. Dirukyah tiap hari, dia ngerukyah tiap hari dan qadarullah sembuh. Sembuh beliau cerita. Dan akhirnya saya nularkan, saya ngerukyah terus saya bantu orang-orang yang sakit semua menyakinkan. Pokoknya rukyah terus. Walaupun kemudian tidak semuanya memang selesai dengan rukyah, memang ada pola hidup kita yang salah. Kalau sakit karena pola hidup kita yang salah walaupun dirukyah ya tetap sakit. Misalkan kemudian kita pola hidupnya tidak seimbang, kebersihannya kena tipes. Dirukyah ya tetap sakit. Kenapa? Karena bukan jin, itu karena masalah pola hidup kita yang salah. Jadi di situ kita mendapati bahwasanya tukang sihir itu ada, dan tukang sihir dalam hukum Islam, dalam pemerintah Islam yang menjalankan syariatnya Allah, dalam syariatnya Allah itu hukumnya tegas. Setiap tukang sihir tidak ada hukuman yang dikenakan kepada mereka kecuali dipancung. Selesai. Itulah hukum Islam yang harusnya dijalankan setiap ulil amri. Ketika mereka ingin disebut ulil amri, maka mereka harus menjalankan kitabullah dan sunnah. Maka kita kemudian berkata, kemudian tentang penyihiran Rasulullah. Maka kemudian penyihiran Rasulullah itu riwayatnya sahih. Rasulullah itu disihir, ada atau tidak? Sekarang dibuka halaman 338. Di sini kita akan belajar bahwasanya Rasulullah SAW disihir oleh seorang laki-laki yang bernama siapa? Yang bernama Labid bin Aksom. Jadi Rasulullah kemudian disihir sama siapa? Seorang Yahudi. Dan sihir yang kemudian mengenai kepada Rasulullah itu sihir yang termasuk sihir yang berat. Apa sihir yang mengenai Rasulullah yang paling berat? Yaitu adalah sihirnya beliau seakan-akan telah mendatangi istri-istrinya. Padahal beliau tidak mendatangi istri-istrinya. Ini sihir yang berat. Makanya akhirnya kemudian sang suami merasa saya sudah memberikan nafkah batin. Tapi sang istri merasa kamu sudah lama tidak memberikan nafkah batin. Atau semisal ini tujuannya memisahkan tapi tidak sampai semacam ini. Biasanya apa? Sang suami punya kebencian yang sangat luar biasa kepada istrinya tanpa sebab. Ataupun istrinya punya kebencian luar biasa kepada suaminya tanpa sebab. Itu termasuk di antara sihir. Kok saya tiba-tiba sepekan ini kok benci banget yang lihat suami saya? Emang kenapa? Kasar? Enggak. Emang kenapa? Nakal? Enggak. Pokoknya benci aja, hati-hati tuh. Kecuali kita kemudian benci sama suami kita karena suami kita 3 hari 3 malam enggak pulang, itu beda. Tapi kalau kemudian ini tanpa sebab, itu bisa berubah tiba-tiba kemudian dalam satu peristiwa, itu bisa berubah fisiknya tampak hitam, tampak kucel. Kok suami saya kucel banget ya? Padahal suaminya rapi. Kok suami saya tampak hitam banget ya sekarang ya? Padahal suaminya putih. Nah itu hati-hati. Kecuali memang hitam ibu, maka katakan itu hitam. Kemudian kalau suami kita itu berubah total. Saya pernah cerita gak yang kemudian di daerah Bintaro itu kan? Daerah Bintaro kemudian tiba-tiba istrinya marah-marah di waktu malam tanpa sebab. Sampai istrinya, sampai suaminya bingung, sampai suaminya nelpon saya, sampai bilang, saya bilangin, coba setelin lagu, ada gak situ radio? Ada Ustaz, setelin yang kenceng, kenceng banget. Istrinya gak kemudian marah-marah, sekarang dimatiin, setelin murotal, baru dinaikin volumenya, marah-marah. Di ujung telepon itu sampai kedengaran, matikan, kalau gak saya buanting audio kamu. Dan itu dengar, sampai Bekasi, ya. Karena lewat telepon. Iya lewat telepon ibu, itu terdengar saya jadi kayak sutradara, saya mengarahkan, udah gini aja pak, dia tenangkan aja. Pagi ini tak suruh ngerukyah dan dirukyah, dan akhirnya dirukyah di Cililitan, dulu kan ada pusat rukyah di situ, nggak tahu kalau sekarang sudah pindah. Kemudian dirukyah di situ oleh seorang wanita karena beliau perempuan, dan ketika dirukyah ternyata dapat siapa, yaitu adalah teman laki-lakinya yang senang sama beliau. senang sama perempuan ini, kemudian ingin supaya ini pisah dengan suaminya. Sampai sedasat itu, iya. Makanya kemudian Allah abadikan surat Al-Falaq supaya kita abadi mengingat kejahatan iblis dan wali-walinya iblis. Ya. Makanya penyihiran kemudian Rasulullah ini kemudian apa? Yaitu adalah disihir oleh siapa? Labid bin Aksam. Dari mana? Dari Bani Zurayq. Dia itu merupakan salah satu di antara pembesarnya Bani Yahudi. Ya. Maka kemudian disihirnya lewat apa? Fi mushtin wa musyaqatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu disihirnya pada sisir dan rontokan rambut. Tuh, rontokan rambut. Makanya ibu kalau kemudian sisiran, kalau sisiran insya Allah lah. Kalau kemudian apa itu, potong rambut, usahakan di tempat-tempat muslimah lah. Dan saya ingatkan loh ibu, kalau kemudian ibu bersama dengan wanita yang bukan muslimah, itu ibu tidak boleh membuka auratnya. Walaupun sesama perempuan, tapi kalau dia orang non-muslim, tidak boleh. Jadi kalau ibu montong-montong tuh tanya dulu, mbak ini muslim atau tidak muslim? Saya non-muslim bu. Saya cari yang muslim. Kenapa? Aurat wanita tidak boleh diperlihatkan kepada perempuan yang kafir. Ya. Kemudian cari kemudian yang muslimah-muslimah yang kira-kira betul menjaga. Ya. Makanya Rasulullah itu pada sihir dan rontokan rambutnya Nabi. Ya. Maka kemudian akhirnya di kulit mayang korma jantan di bawah dasar sumur Darwan. Dilempar dalam sumur Darwan. Kemudian Aisyah berkata, Nabi mendatangi sumur tersebut, lalu kemudian Nabi mengeluarkannya. Kemudian Nabi berkata, inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku. Seakan-akan airnya celupan pohon acar dan seolah-olah pohon kurmanya adalah kepala-kepalanya setan. Itu pengibaratan dari Nabi. Jadi airnya itu kayak celupan. Jadi celupan air acar itu sudah agak keruh. Airnya itu. Kemudian pohon-pohonnya kayak kepala-kepala setan. Karena disitulah Nabi mendapati buhulnya dibuang oleh Labid bin Aksam. Kemudian setelah itu Nabi mengeluarkannya. Aisyah berkata, maka aku berkata kepada Nabi, mengapa kamu tidak menyebarkannya? Allah telah memberikan kesembuhan kepadaku dan aku tidak suka menebar keburukan kepada siapapun. Di sinilah kita paham kalau Nabi saja pernah kena sihir, apalagi kita. Mungkin ada yang mengatakan, lu kenapa Ustadz kok Nabi bisa kena sihir? Karena menurut kita yang kena sihir itu harusnya yang ecek-ecek imannya, yang biasa. Maka jawabannya adalah Nabi kena sihir, akhirnya kita paham bagaimana syariat ruqyah. Coba kalau Nabi tidak pernah kena sihir, akhirnya kita tidak ngerti bagaimana cara meruqyah diri kita selaku umatnya. Dan yang kedua, kita sudah sering sampaikan, kita harus paham iblis apa? Dukun itu kedudukannya sebagaimana maling. Kalau ngelihat orang yang beriman, semakin bertambah iman, semakin bernafsu dia untuk kemudian merongrong iman orang yang dia lihat ketika penuh dengan ketakwaan. Kayak maling. Maling itu kalau lihat rumah gede gitu, mobilnya mewah gitu, semakin berhasrat. Sebagaimana anjing ketika melihat tumpukan daging, netes itu air liurnya. Tapi kalau kemudian maling lihat ada rumah gubuk, kemudian dari rotan, sepedanya sepeda tahun 70-an, sepeda jengki gitu. Enggak tertarik dia ngapain, saya bilang ini. Enggak ada uangnya. Sama itu. Setan pun sama. Kalau ngeliatin orang gitu ya, sudah kemudian bermaksiat, dosa gitu, setan tuh udah biarin aja orang kayak gini, insya Allah masuk neraka ini. Tapi kalau lihat orang yang beriman, menjaga syariatnya dengan dia kayak maling dia, ini orang harus saya obrak-abrik supaya betul-betul rusak. Nah itulah hikmahnya, kenapa Nabi akhirnya disihir oleh Labid bin Aksam. Barakallahu fikum, selesai surat Al-Falaq, kita nanti akan bahas surat Al-Ikhlas. Penyakit ain sebenarnya saya ingin menjelaskan, tapi biarlah ain itu nanti dijelaskan kapan-kapan oleh ustadz yang lebih berkompeten masalah ain. Tapi saya ingatkan ibu, kalau ibu dipuji siapapun, misalkan ada orang yang muji anaknya ibu, siapapun, atau ibu dipuji, kemudian tolong sertakan supaya dia mengingatkan dengan nama Allah. Bahkan bukan hanya itu ibu, bahkan sampai semua barang-barang rumah-rumah kita gitu, usahakanlah nyebut nama Allah ketika memujinya. Habis bangun rumah, masya Allah, wih bagus betul ya, baca itu subhanallah. Kalau enggak bocor, itu biasanya bocor, entah rusak, entah kena angin, entah apa. Sertakan Allah dalam setiap apa yang kita ucapkan. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Ada, silakan ibu. Saya mau jawab yuk. orang tua kita sendiri? Saya belum tahu. Allah alam bisawab, nanti coba kita carikan jawabannya. Allah alam bisawab, ya. Saya belum punya ilmunya, enggak berani jawab. Yang lain. Dibuang aja ibu di tempat yang kira-kira enggak diambil orang, itu aja. Apalagi kalau anak ibu banyak yang seneng gitu ya. Iya, makanya kita khawatir itu. Ya sudah ibu, ya usahakan di salon-salon muslimah. Potong sendiri enggak apa-apa kalau ibu kemudian. Ya potongannya ibu, ibunya ibu, ibu lebih ngerti di mana membuangnya. Ibu simpen. Masya Allah ya, subhanallah, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai bangun rumah hanya untuk buang rambut ya. Dan enggak apa-apa, itu bentuk kehati-hatian, tidak menjadi masalah. Saya bisa motong rambut ibu, masalahnya rapi atau enggak rapi. Saya itu masalahnya di situ. Ya silakan. Kalau apa? Insya Allah moga-moga, tapi perjalanannya lebih berat. Lebih mudah kalau bohongnya sudah ketemu. Jahat banget ya orang yang apa yang kemudian ngirimkan itu. Ya dari dulu yang namanya sudah datang ke dukun itu berarti super jahat. Masya Allah. Dan ternyata itu tradisi. Sampai pejabat-pejabat kita pun masih pakai kayak gitu. Mobil diruat, Masya Allah itu apa itu? Undang tukang pawang hujan, itu fenomena kesyirikan itu. Dan tidak layak untuk kemudian dilakukan. Paham ibu? Kendaraan, tidak usah dirukyah. Tidak usah dirukyah kendaraan. Tidak, sudah baca bismillah gitu aja. Tapi sebagian ada yang mengatakan bisa dirukyah dengan membacakan kemudian kita cipratin itu. Tapi saya tidak setuju itu, karena saya tidak pernah mendapatkan itu dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi. Nabi merukyah kudanya, tidak ada. Kuda saya rukyah, terang-terang. Tidak ada, Nabi tidak pernah merukyah kuda-kudanya beliau. Yang lain. Iyalah, setiap waktunya kalau mampu. Kan tidak rugi juga. Kalau ibu kemudian membaca ruqyah, kalau memang tidak ada jinnya, kan itu jadi pahala ibu membaca Quran kan? Iya, kebagian-bagian tubuh yang dirasa itu berpotensi untuk datang gangguan dari situ. Tidak ada. Tidak ada waktu khusus terbaik untuk meruqyah. Tidak ada golden time untuk meruqyah. Ya. Bentar ibu. Ketika baca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Iya, surat-surat Al-Falaq An-Nas. Lebih abdul mana? Dibaca dulu. Ditiup dulu, dibaca. Iya, dan atau kita baca. Kita tiup dulu. Kita tiup dulu. Kemudian kita baca. Kita tempelkan. Oh, bukan yang kita sambil baca. Enggak. Enggak. Nanti saya bacakan riwayatnya, ditiup dulu, kemudian baru dibaca. Riwayatnya ada. Sebentar, saya bacain dulu ibu riwayatnya. Di tafsirnya, di kitab induknya ada. Kalau di sini saya tidak tahu. Enggak ada di sini. Ada yang bawa tafsir induknya, tafsir Imam Ibnu Katsir? Enggak ada. Sudah satu bulan lagi insya Allah jawabannya riwayat itu. Saya lupa ini. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat itu semua ayat ibu, semua ayat bisa. Tapi yang paling khusus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Selainnya boleh, boleh, insya Allah. Dan semua ayat bisa menjadi ruqyah untuk diri kita sendiri. Karena apa? Semua ayat itu adalah obat. Tapi paling baik Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan kemudian ayat kursi. Paham Ibu? Ya. Sama-sama Ibu. Empat ayat yang pertama, ayat kursi. Saya tidak tahu Ibu, kalau kemudian kita merujuk kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Al-Baqarah di awal-awal pembahasan, itu empat ayat pertama, ayat kursi, dua ayat kursi, dan tiga ayat yang terakhir. Riwayat yang Ibu sampaikan, lima ayat yang pertama saya tidak tahu. Paham? Kenapa Ibu? Iya, saya lebih memakai riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Sudah, saya kira cukup. Ya, terakhir. Sebentar ibu-ibu. Apa hukumnya meminta dimudahkan jodoh melalui anak yatim yang berdoa sendiri? Kenapa sih berdoa sendiri aja ibu? Itu saya khawatir itu menjadikan anak yatim menjadi komoditi. Pernah Nabi gak ngumpulin anak yatim kumpul-kumpul, kita mau perang Badar nih, doain kita? Gak pernah. Memang anak yatim itu mustajab, tapi apakah semua anak yatim? Enggak lah. Dan saya tidak pernah membaca secara khusus itu doanya anak yatim mustajab. Ibu pernah gak mendapatkan riwayat di buku-buku doa anak yatim doanya mustajab? Enggak. Enggak ada yuk. Jadi kalau saya minta jodoh sama Allah. Kalau ternyata belum dapat juga, berarti nanti kita akan dinikahkan dengan laki-laki di surga. Sudah kan? Gimana seorang perempuan ketika belum mendapatkan jodohnya? Insya Allah dapat jodohnya nanti di akhirat. Walhum fi azwajum mutahharah. Seorang wanita nanti akan dipertemukan dengan suami-suaminya mereka yang disucikan oleh Allah nanti di surga. Sudah jelas itu insya Allah. Kalau belum dapat, pasti ada kebaikannya. Allah tidak menjodohkan dia dengan laki-laki di dunia karena Allah tahu. Mungkin laki-laki itu bisa jadi mendatangkan keburukan bagi perempuan itu. Makanya Allah tidak nikahkan dia. Sebagaimana siapa wanita yang Allah cintai tapi tidak dinikahkan di dunia? Ibunda Maryam. Ibunda Maryam tidak dinikahkan oleh Allah sampai beliau meninggal dunia. Ya kan? Tapi insya Allah di surga ada di surga. Semua orang itu masuk surga. Syariat yang tertinggal di akhirat itu syariat menikah. Jadi ada menikah Ustaz? Ada. Cuma enggak perlu undangan, hadir di ruangan Firdaus yang sebelah mana, enggak ada. Tapi ada enggak menikah? Ada. Seorang wanita kalau dia belum menikah sampai meninggal dunia akan dinikahkan dengan laki-laki surga yang dipilihkan oleh Allah dan dinikahkan langsung oleh Allah. Wanita yang dia bercerai dengan suaminya dan tidak lagi rujuk dengan suaminya. Wanita ini kalau kemudian tidak menikah sampai dia meninggal sama dengan wanita yang belum pernah nikah. Yang ketiga, wanita apabila kemudian dia masuk surga, suaminya masuk neraka. Contohnya siapa? Asia. Maka dinikahkan dengan laki-laki penduduk surga yang sepadan dengan dia. Contohnya siapa? Asia. Dinikahkan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, seorang wanita yang kemudian dia menikah dengan empat suami. Empat-empatnya masuk surga. Misalkan, menikah dengan suami pertama meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal, yang keempat meninggal. Empat-empatnya kumpul di surga. Masya Allah itu. Wanita luar biasa itu. Itu wanita kolektor penduduk surga. Ya. Maka kemudian, lo ada perempuan kayak gini namanya Atikah. Nanti saya kali-kali, Ibu tahu kan sahabat wanita Atikah? Nanti saya ceritakan, Atikah ini, oh Masya Allah. Beliau itu suaminya penduduk-penduduk surga. Enggak main-main. Maka kemudian gimana nanti dia ketemu? Nanti dia akan ketemu dengan empat suaminya itu. Maka ada tiga riwayat. Dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Ada riwayat yang mengatakan itu. Sebagaimana riwayat Abu Darda. Yang kedua, ada salah satu yang mengomong bahwasanya dia itu akan nikah dengan yang paling baik akhlaknya. Allah yang memilihkan. Ini yang paling baik akhlaknya sama kamu lahir dan batinnya. Kemudian ada pendapat yang ketiga, dia akan memilih, laki-laki itu disuruh berdiri, maka disuruh milih perempuan itu, milih yang mana. Yang tiga gimana Ustaz? Sedih dong Ustaz. Itu kalau masih di TPC, ya. Kalau udah di surga enggak ada. Jadi enggak ada kesedihan. Kemudian wanita, kemudian dia dinikahi, kemudian dia nikah, suaminya kemudian meninggal dunia, kemudian dia meninggal dunia dulu, suaminya masih, kemudian suaminya nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Dan ternyata masing-masing madunya itu masuk surga semuanya. Contohnya siapa? Ibunda Khadijah. Maka dia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan suaminya, bersama dengan istri-istrinya yang lainnya. Kayak Ibunda Khadijah, tidak pernah ketemu Aisyah, tidak pernah ketemu Hafsah, tidak pernah ketemu Maria Qibtiyah, tidak pernah ketemu dengan Zainab, tidak pernah ketemu Sofiyah binti Khuyayin, tidak pernah ketemu, tapi akhirnya mereka ketemu di surga. Ya. Ya, kemudian nanti suami istrinya, oh ternyata nikah lagi ya kamu ya. Masya Allah. Itu gayamu ketika di dunia, tapi gaya itu tidak berlaku di akhirat. Jadi barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam kehidupan tafsir hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.